Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab At-Tibyan lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih menyelesaikan bab yang pertama tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kita sekarang masuk di halaman 42. Terakhir hadis yang kita baca, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Baik, hadisnya sahih al-hadis. Kita masuk di hadis berikutnya. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini masyhur bi kunyatih, disebutkan di poin nomor 2 tentang nama beliau. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ismuhu Sa'ad bin Malik mansubun ila Bani Khudrah. Al-Khudri, Khudrah, nama beliau Sa'ad bin Malik, tapi masyhur dengan kunyahnya, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Anin Nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, yaqulu rabbu subhanahu wa ta'ala, berfirman Rabb subhanahu wa ta'ala, man saghalahul Qur'an, barang siapa yang Al-Qur'an itu menyibukkannya, wa dzikri, dan juga mengingatku, an mas'alati, dari meminta kepadaku. Dia sibuk dengan Al-Quran, sibuk mengingat Allah, sampai dia lupa untuk meminta kepada Allah. A'taitu afdala ma'u'ti sa'ilin, aku akan memberikan kepadanya yang lebih utama apa-apa yang aku berikan untuk orang-orang yang meminta. Jika ada orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk berzikir kepada Allah, sehingga lupa untuk minta kepada Allah, lupa untuk berdoa kepada Allah, kata Allah, aku akan berikan kepadanya yang lebih utama apa-apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam, dan keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan seluruh ucapan, ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi, sebagaimana keutamaan Allah terhadap makhluknya, keutamaan firman Allah dengan ucapan-ucapan hamba-hamba Allah seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Naam. Sa'albani rahimahullah. Baik, menghukumi hadis ini dhaif. Naam. Didhaifkan oleh Sa'albani rahimahullah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Qala rahimahullah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, sesungguhnya orang yang tidak ada di jawfnya, di perutnya, maknanya di hatinya, orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Naam. Seseorang yang di hatinya tidak ada Al-Qur'an, yakni tidak hafal Al-Qur'an sedikit pun, seperti rumah yang roboh, seperti rumah yang kosong, karena hati itu dihidupkan dengan Al-Qur'an. Hati itu dihidupkan dengan Al-Qur'an. Jadi ibaratkan jika dia tidak ada Al-Qur'an dalam hatinya, seperti rumah yang kosong. Nah, hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Itu hadis didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa qala wa an Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibil Qur'an. Siapa sahibil Qur'an? Man qara'al Qur'an wa ya'malu bih. Yani orang yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar membaca, tapi dia baca dan juga dia mengamalkan, itu sahibul Quran. Sehingga keutamaan-keutamaan yang disebut dalam hadis, jika disebutkan sahibul Quran, adalah orang membaca dan mengamalkannya, bukan sekedar membacanya. Dikatakan kepada sahibul Quran, kapan dikatakan ini? Tatkala masuk ke dalam surga. Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah. Di dalam surga dia diminta membaca dan naik. Baratil, baca dengan tartil. Kama kunta turattilu fi dunya, sebagaimana kamu membaca di dunia. Fa inna manzilatak, sesungguhnya kedudukanmu, yaitu kedudukanmu di dalam surga itu inda akhiri ayatin taqra'u, tatkala di akhir ayat yang kamu baca. Kedudukanmu itu di akhir ayat yang kamu baca. Naam. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Naam. Hadisnya disebut kala Al-Albani hasanun sahih. Baik, ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Tatkala seorang itu hafidul Quran, hafal Al-Quran, kemudian dia masuk ke dalam surga, tatkala dia selain hafidul Quran juga tentunya mengamalkan apa yang dia telah hafalkan. Dia masuk ke dalam surga, dia diminta untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau dia membaca dan kebetulan mungkin dia hafal 30 juz, maka itulah letak tingkatan dia di surga. Sampai akhir yang dia baca, semakin banyak ya semakin tinggi derajatnya dalam surga. Ini hasungan. Naam, untuk menghafalkan Al-Quran. Kedudukan seorang ditentukan dengan itu. Semakin banyak yang dia baca, semakin tinggi kedudukannya dalam surga. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menerangkan hadis ini, yuqalu li sahibil Quran ini, beliau menyatakan di sini tidak ada persyaratan hafal. Tidak ada persyaratan hafal. Orang-orang yang membaca juga, yang di dunia dia sering baca Al-Quran, maka juga termasuk ke dalam hadis ini. Tapi tentunya orang yang hafal itu lebih utama dibandingkan orang yang gak hafal. Karena orang yang hafal itu dimanapun dia bisa baca Al-Quran. Karena dia tidak perlu bawa mushaf. Dia lagi jalan, dia baca Al-Quran dengan hafalannya. Dia lagi duduk di mana dia bisa baca Al-Quran dengan hafalannya. Berbeda dengan orang yang tidak hafal. Dia harus membawa mushaf, baru dia bisa membaca. Ini keutamaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Tapi hadis ini kata beliau rahimahullah, tidak dipersyaratkan harus hafal. Bagi orang-orang yang merutinkan mungkin membaca Al-Quran di dunia dan dia mengamalkannya, maka kemudian nanti dia di dalam surga diminta untuk membaca Al-Quran dan kedudukan dia di akhir ayat yang dia baca. Semakin banyak, maka semakin tinggi kedudukan dia fil jannah. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Qala rahimahullah wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, man qara'a al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fi, dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Para Al-Quran wa amila bima fih. Ini yang tadi kita sebutkan, sahibul Quran itu para Al-Quran wa amila bih, mengamalkan apa yang dia baca, bukan sekedar dibaca ya, tapi amaliyahnya menyelisih apa yang dia baca. ulbisa walidahu nanti yaumal qiyamah. Walidahu, ya, kedua orang tuanya akan dipakaikan tajan yaumal qiyamah, mahkota pada hari kiamat. Kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Dauhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyuti dunya. Sinarnya, terangnya lebih baik dibandingkan sinar matahari di rumah-rumah yang ada di dunia. Lebih terang dibandingkan sinar matahari. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza? Terus, bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengamalkan ini? Maknanya, ya, kalau orang tuanya itu mendapatkan mahkota, apalagi anaknya yang hafal, ya, apalagi anak yang baca Al-Quran yang tidak langsung, ya, ini orang tuanya, ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa, apalagi kemudian anaknya. Pelakunya ini, makna pelakunya. Fama dhannukum billadzi 'amila, 'amila maknanya orangnya itu. Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fi. Orang tuanya saja mendapatkan keutamaan demikian, dipakaikan mahkota nanti yaumul qiyamah. Yang begitu terang. Terus bagaimana pendapat kalian dengan orang yang membaca dan mengamalkan itu sendiri? Kira-kira dapat apa? Nah, tentunya di sini lebih besar yang dia dapatkan dibandingkan orang tuanya. Rawi Abu Dawud. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Syalbani rahimahullah tatkala menyebutkan hadis ini disebutkan dhaif, ya, dhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Baik. Sebagaimana yang diterangkan di mukadimah kemarin, ya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang bolehnya menggunakan hadis-hadis dhaif dalam masalah fadhail amal, pendapat sebagian ulama. Ya. Baik. Qala wa rawa Darimi bi isnadi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban, tidak akan mengadab hati. Wa'al Qur'ana, yang memperhatikan Al-Qur'an, ya. Allah tidak akan mengadab hati yang memperhatikan Al-Qur'an. Baik. Wa inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Qur'an ini mandubatullah Ta'ala. Ma'dubah itu jamuan. Jamuan yang dipersiapkan tuan rumah untuk para tamunya. Nah, itu makna ma'dubah. Ya. Fa inna hadzal Qur'an itu jamuan Allah. Wa man dakhala fihi, maka barang siapa yang masuk ke dalamnya, fa huwa aminun, maka dia aman. Wa man ahabbal Qur'ana, dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, fal yubsyir atau bacaan lainnya fal yabsyar, hendaknya dia bergembira. Baik. Hadisnya didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Fal yabsyar ay fal yafrah, hendaknya dia bergembira. Naam. Hadis yang dhaif, yang didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Qala wa an Abdul Hamid al-Jim al-Himmani qala sa'altu Sufyan al-Thawri, aku bertanya kepada Sufyan al-Thawri anir rajuli yaghzu, tentang seorang yang perang, berangkat perang. Habu ilaika, itu lebih kamu senangi, au yaqra'ul Qur'an, atau orang yang membaca Al-Qur'an. Mana yang lebih kamu senangi, orang berangkat perang sama orang baca Quran? Ini pertanyaan ini diajukan kepada Sufyan al-Thawri rahimahullah. Faqal yaqra'ul Quran, lebih senang orang yang membaca Al-Quran. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadisnya sudah kita lewati. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Tentunya ini perang yang tidak wajib hukumnya. Ya. Kalau perang yang fardu ain, kapan perang jihad yang fardu ain itu? Tatkala negaranya diserang oleh musuh, maka itu wajib. Atau penguasa kemudian mewajibkan kepada rakyatnya berperang, itu hukum jihad menjadi wajib. Ya. Jika selain itu dan tidak wajib, ya, ini yang ditanya kepada beliau, mana yang lebih anda senangi, orang yang baca Quran atau orang berangkat perang? Maka orang yang baca Al-Quran. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi tidak boleh secara mutlak, ya, baca Quran itu lebih baik dibandingkan perang, apapun hukumnya lah. Wajib. Baik. Dia jihadnya dihukumi wajib, maka tentunya itu yang harus dia jalankan. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ya, beberapa adillah yang beliau bawakan rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, sebagai hasungan untuk kita semangat membaca Al-Quran dan juga semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Qala rahimahullah al-babu thani, bab yang kedua, fit tarjihil qira'ah wal qari ala ghairihima, tentang keutamaan membaca dan pembaca, pembaca Al-Quran atas selain keduanya. Keunggulan, keutamaan membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran. Qala sabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, telah tetap dari Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Naam. Disebutkan Abu Mas'ud al-Badri ismuhu Uqba bin Amr. Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud di sini, ya. Abu Mas'ud al-Badri. Nama beliau Uqbah bin Amr. Naam. An Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ya ummul qauma," yang mengimami suatu kaum imam salat, "aqra'uhum li kitabillah." Rawahu Muslim. Yang mengimami suatu kaum, ini maknanya ya, bukan imam rawatibnya ya. Jadi tatkala milih imam rawatib ya, atau tatkala sholat yang tidak ada imam rawatibnya, yang paling pantas, yang paling berhak untuk dijadikan sebagai imam adalah aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah ini ada dua pendapat, ada dua makna. Nah, yang pertama aktsaruhum hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Jadi maknanya yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, tadi kita sampaikan ini jika pemilihan pertama imam rawatib, penunjukan imam rawatib. Tapi jika sudah ada imam rawatibnya, ya imam rawatibnya yang paling berhak untuk jadi imam meskipun makmumnya ada yang lebih banyak hafalannya. Tatkala sang imam sudah ditetapkan sebagai imam rawatib, maka dia yang paling berhak dibandingkan yang lainnya. Baik. Ini yang pertama, maknanya yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah, naam, menyebutkan sebuah riwayat tatkala para muhajirin ya, para muhajirin datang pertama kali sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yang menjadi imam mereka itu adalah Salim Maula Hudzaifah. Salim Maula Hudzaifah, budak yang dimerdekakan oleh Hudzaifah. Disebutkan wa kana aktsaruhum Qur'anan. Dia jadikan imam karena paling banyak hafalannya. Aktsaruhum Qur'anan. Itu makna aqra'uhum di kitabillah. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Baik. Yang jadi makmum itu ada Umar bin Khattab jadi makmum, ada Abu Salamah, naam, dan para sahabat yang lainnya. Tapi yang menjadi imam mereka adalah Salim Maula Hudzaifah karena aktsaruhum Qur'anan, paling banyak hafalannya. Baik. Naam. Itulah sebab kenapa Salim Maula Hudzaifah jadi imam karena paling banyak hafalan Qur'annya. Itu penyebabnya, alasannya. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Demikian pula Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dari Amr bin Salamah. Naam. Yang tatkala bapaknya, ya, bapaknya Amr bin Salamah ini datang membawa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Di mana hadis itu yang disampaikan? Fal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya yang jadi imam di antara kalian adalah yang aktsarukum Qur'anan. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka orang-orang melihat ini siapa ini yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara mereka ini. Maka Amr bin Salamah inilah yang kemudian dijadikan imam. Nah, dan waktu itu umur Amr bin Salamah ini disebutkan 7 tahun. Dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, dan menyebutkan Ibn Sid, yakni 6 tahun. Dia yang paling banyak hafalan Qur'annya sehingga dia dimajukan sebagai imam. Imamnya kecil. Ya. Sampai disebutkan riwayat, dibelikan pakaian yang bagus. Ya. Baik, ini dalil bahwasanya akra'uhum itu maknanya paling banyak hafalan Qur'annya. Baik. Kemudian makna yang kedua, aksanuhum qira'ah. Yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya. Pendapat yang kedua ini pendapat yang dikuatkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Akra'uhum ya ummukum alqom akra'um li kitabillah adalah yang mengimami kalian adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Yang paling bagus bacaan Qur'annya. Sehingga jika ada dua orang yang ini lebih banyak hafalan Qur'annya tapi kurang bagus bacaannya, yang satunya lebih sedikit hafalan tapi bagus bacaan Qur'an dari si tajwidnya, maka yang ini lebih berhak untuk jadikan imam. Yang lebih bagus bacaan Qur'annya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian di antaranya disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arhamu ummati bi ummati. Ya. Umatku yang paling penyayang dengan umatku adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu umatnya Rasul yang paling penyayang dengan umatnya Rasul. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Dan yang paling keras di antara mereka terhadap perintah Allah adalah Umar. Wa akrahuhum Ubay. Dan yang paling akrahuhum Ubay. Makna akrahum ay aksanahum qira'ah. Yang paling bagus bacaan Qur'annya. Akra'uhum. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Kemudian disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah. Makna akra'ukum aksanukum tilawah. Yang paling bagus bacaannya. Wa tartilan Al-Quran dan yang paling tartil ya, bacaan Qurannya. Baik. Ini disebutkan di dalam fatwa Lajnah Da'imah. Makna akra'uhum li kitabillah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Jadi ini dua pendapat ya, para ulama tentang makna akra'uhum. Dia dimanakan yang paling banyak hafalannya, yang kedua dimanakan yang paling bagus bacaan Qur'annya. Baik. Tatkala dia paling banyak bacaan Qur'annya dan paling bagus bacaannya, ngumpul jadi satu. Tapi tatkala ada dua orang yang satu bagus bacaannya, yang satunya lebih banyak hafalannya, menurut sebagian pendapat Ulama Syafi'i rahimahullah itu yang dikedepankan jadi imam. Nah, yang penting itu Kan yang wajib itu qiraatul Fatihah. Ya. Baik. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Rawahu Muslim. Qala wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratih kuhulan kanu aw subbanan. Bahwasanya al-qurra, para pembaca Al-Qur'an, orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an, ashab majlisi Umar, ini orang-orang yang tergabung dalam majelisnya Umar, orang-orang yang biasa diajak musyawarah oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ashabu Umar dan juga orang yang musyawaratih, yang biasa diajak musyawarah. Jadi beliau itu punya majelis. Majelis yang diajak rapat, diajak musyawarah, ya, untuk membahas masalah keumatan itu. Itu orang-orang yang ahli dalam masalah Al-Qur'an. Tidak sembarangan itu, dan yang ngumpul di situ orang-orang tua dan juga anak-anak muda, pokoknya yang ahli dalam masalah Al-Quran itu yang dijadikan teman untuk musyawarahnya Khalifah Amir Minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, jadi tidak sembarangan ini. Ada yang tua, ada yang muda, tapi semuanya qurra. Semuanya menguasai Al-Qur'an. Rawahul Bukhari fi sahih. Baik. Hadhidina azani wa azakumullah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul Qur'an itu orang-orang yang berhak untuk dimintai pendapatnya. Baik. Dan juga dalam riwayat ini menunjukkan bahwasanya pentingnya musyawarah, ya. Pentingnya rapat. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wasawirhum fil amr. Musyawarahkanlah dalam urusan. Dan itu pula yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketinggian ilmu beliau, ya, beliau masih mengajak musyawarah para sahabatnya. Tidak diputuskan langsung sendirian, ya. Beliau mengajak para sahabatnya untuk musyawarah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manfaat yang bisa diambil dari musyawarah itu. Balik tidak, dia telah menjalankan perintah Allah. Kalau Allah perintah untuk musyawarah. Sehingga kalau kita diundang rapat, itu ibadah itu. Karena itu perintah Allah, ya, musyawarah. Jadi jangan malas-malesan untuk menghadiri rapat. Ya. Tentunya rapat yang tidak mengandung penyelisihan dari syariat ini. Ya. Itu perintah Allah. Itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak faedah-faedah yang bisa diambil naam dari musyawarah itu. Di antaranya apa? Menerangi otak, ya, bikin cerdas, ya. Karena rapat itu mengeluarkan pendapat, ya, mendengar pendapat orang lain, ya. Tidak diem toh, ya. Nah, jadi mengasah kemampuan berpikir. Baik. Dan yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab adalah al-qurra, orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa sayati fil bab ba'da hadzal ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Dan akan datang dalam bab setelah ini hadis-hadis yang masuk dalam bab ini. Hadis-hadis yang akan disebutkan dalam bab setelahnya ini juga akan masuk tentang bab keutamaan qiraah dan al-qari, itu maksudnya. Wa'lam annal madhabal muhtar, ketahuilah madhab yang terpilih, alladzi man yu'tali minal ulama, yang mana atas pendapat itu orang-orang yang dijadikan sandaran dari kalangan ulama, anna qira'atal qur'ani afdalu min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min al-adhkar, bahwa saya membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu lebih utama dibandingkan bertasbih, ya, ucapan subhanallah, lebih utama dibandingkan tahlil, ucapan la ilaha illallah, dan selain keduanya dari zikir-zikir. Nah, qira'atul Qur'an itu lebih utama dari itu semua. Kenapa? Karena mengandung tasbih, mengandung tahlil, mengandung takbir di dalam Al-Qur'an itu. Jadi zikir yang paling afdol itu qira'atul Qur'an. Waqad tadhaharatil adillah 'ala dzalika, dan telah muncul, telah nampak dalil-dalil tentang hal itu. Sangat jelas bahwasanya qira'atul Qur'an itu lebih utama dibandingkan dikir-dikir yang lainnya. Baik. Di situ nah, beliau sebutkan di footnote-nya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil majmu', qira'atul Qur'an afdhal min adz-dzikri, membaca Al-Qur'an itu lebih utama dibandingkan zikir. Sebagaimana tadi disebutkan, qira'atul Qur'an itu lebih utama dibandingkan zikir apapun. Illa, kecuali. Maknanya ternyata ada zikir yang lebih utama dibandingkan qira'atul Qur'an. Jadi tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Al-Quran itu lebih utama dibandingkan zikir apapun. Tetapi ada kalanya zikir itu lebih utama dibandingkan qira'atul Quran. Kata beliau, illa kecuali al-ma'tsur fi mawadhihi wa uqatih. Kecuali yang diriwayatkan di tempat-tempatnya dan di waktu-waktunya. Di tempat-tempat dan di waktu-waktu, ada tempat-tempat khusus, ada waktu-waktu khusus yang kita diminta untuk zikir, itu lebih utama dibandingkan qira'atul Qur'an. Belum kasih contoh. Wa inna fi'lal mansus 'alaihi hina idzin afdhal, maka fi'lal mansus, menjalankan sesuatu yang dinaskan, ada nasnya, ya, ada dalilnya, tatkala itu lebih utama. Belum kasih contoh. Walihada umiro bidzikri fir ruku' was sujud, oleh karena itu diperintahkan untuk zikir tatkala ruku' dan sujud. Subhanallah, ya, baca tasbih misalnya, subhana rabbil a'la, ya, misalnya dalam sujud, dalam ruku'. Itu karena dinaskan di situ tempatnya untuk zikir, maka zikir itu lebih utama dibaca tatkala ruku' dan sujud. Wa nuhya 'anil qira'ah fiihima, dan dilarang membaca Al-Qur'an dalam keduanya. Ada larangan baca Al-Qur'an tatkala rukuk, tatkala sujud. Maka zikir itu lebih utama tatkala orang sedang sujud, tatkala orang sedang rukuk, itu lebih utama untuk zikir dibandingkan qira'atul Qur'an. Bahkan dilarang membaca Al-Qur'an tatkala rukuk, tatkala sujud. Nah, ini menunjukkan baik Al-Qur'an itu hukum asalnya lebih utama dibandingkan seluruh zikir. Tapi jika ada tempat-tempat dan waktu-waktu yang ada nas menyebutkan kita untuk zikir di situ, itu lebih utama dibandingkan qira'atul Qur'an. Itu maknanya. Khana fi dina azani wa azakumullah. Tadi disebutkan dilarang untuk membaca Al-Qur'an, ya, di dalam sujudnya. Kecuali di dalam sujud, setelah kita berzikir, kita berdoa, ya. Dan kebetulan doa itu ada di dalam Al-Qur'an, ya. Doa yang kita baca itu ada dalam Al-Qur'an. Niatkan kita itu berdoa, bukan baca Al-Qur'an. Ini enggak apa-apa, ya. Kita berdoa, doa yang kita baca itu ada dalam Al-Qur'an. Karena niatan kita itu berdoa, bukan niatan qiraatul Quran. Ini diperbolehkan. Tidak masuk larangan untuk membaca Al-Quran tatkala sujud atau tatkala ruku. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Itu dalil-dalil yang beliau bawakan tentang keutamaan naam orang yang membaca Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Di bab yang setelahnya nanti akan beliau bahas tentang menghormati Ahlul Quran. Ahlul Quran ini orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Ahlul Quran. Nah, menghormati mereka dan larangan untuk mengganggu dan menyakiti mereka. Ini masuk dalamnya ini dari para ulama. Larangan untuk mengganggu para ulama. Sehingga di situ nanti disebutkan paling akhir kayak enggak salah. Dinukilkan dari Al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir ya. Yang di situ disebutkan anna luhumul ulama masmumah. Bahwasanya dagingnya para ulama itu beracun. Jadi tatkala menyebutkan Ahlul Quran, di situ masuk di situ para ulama, warasatul anbiya, daging-dagingnya para ulama itu beracun. Ini tatkala Ibnu Asakir mengomentari orang-orang yang membicarakan Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau sampaikan ini, jangan menghibahi para ulama, jangan membuat majelis-majelis menyebutkan kejelekan-kejelekan seorang alim. Nah, hati-hati, dagingnya para ulama itu beracun, karena ghibah itu kan berarti memakan daging saudaranya. Ya. Itu orang biasa. Kalau yang dihibahi, kalau yang dibicarakan itu seorang alim, itu beracun dagingnya. Sehingga berbahaya bagi orang yang membicarakannya. Berbicara bagi orang yang menggibainya. Nah, sampai disebutkan di situ, bahasanya orang yang membicarakan aib para ulama dalam majelis-majelis khusus, itu akan su'ul khatimah. Di kematiannya dengan kematian yang jelek. Dan juga mati hatinya. Nah, nanti insya Allah akan kita baca dan juga ada beberapa contoh kasus nyata kejadian dari mereka-mereka yang membicarakan aib seorang alim ya, di majelis-majelis khususnya, kemudian akan mendapatkan apa yang disebutkan tadi. Saya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa ya'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.